kemudian terus dia melakukan hal tersebut dengan kepi yang sama, dengan cara yang sama, sampai ke tasyahud akhir. Di tasyahud akhir dia duduk dengan duduk yang khusus, dengan duduk yang khusus. Nah, di sini ada dua cara duduk tasyahud. Ada dua cara duduk tasyahud. Sekarang saya tanya antum, ketahui berapa cara duduk tasyahud? Ada dua cara duduk tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama seperti yang kita lakukan, yaitu duduk tawarruk, maksudnya atas. Ya. Kalau duduk tawarruk caranya, ya, cara yang pertama dia menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas warakihi. Kau warakkan, warak itu artinya tulang yang di paha di sini, yang di dekat pantat ini. Jadi duduk seperti ini, ya, seperti yang kita lakukan keseharian. Itu tawarruk, cara yang pertama, cara yang biasa kita kerjakan. Kemudian cara yang kedua, ini kaki kanan kan tadi ditancapkan. Kalau cara yang kedua enggak, dia dihantarkan. Kemudian kaki ini, kaki kiri dimasukkan di antara paha dan antara betis, antara paha dan betis. Jadi caranya begini nanti. Nah. Dipahami enggak? Hah? Lihat kan semua, eh? Cara yang kedua, kaki, ya, dihamparkan, kaki dihamparkan, kemudian kaki kiri dimasukkan antara paha dan betis, antara paha dan betis. Nah, ini dua cara, ya, dan dua cara ini semuanya di dalam hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair dan juga dari hadis Ibn Umar. Dari hadith Ibn Umar. Cara yang kedua ini, ini cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan jarang dari kaum muslimin yang mengamalkannya dan mengetahui cara tersebut. Ya, mengetahui cara tersebut. Ya, walaupun misalnya kita tidak terbiasa, memang sakit-sakit dulu sedikit. Ya, ya kan, tetapi insya Allah Taala kita terbiasa. Ya, menjalankan sunnah maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di sini setelah dia tasyahud, ya, dengan duduk seperti itu, kita melihat kembali posisi tangan. Posisi tangannya di mana? Ya, posisi tangan seperti yang contohkan tadi punya berapa apa? Cara meletakkannya tiga. Yang pertama, meletakkan kedua tangan di atas paha. Ya. Tangan kanan dia letakkan di atas paha kanan, tangan kiri dia letakkan di atas paha kiri. Kemudian cara yang kedua, di atas lutut. Ya. Tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan, tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Yang ketiga, tangan kiri di atas lutut kiri, tangan kanan di atas paha kanan. Nah, ini cara yang ketiga. Ya. Cuma di sini mungkin yang ada tambahan, pada saat meletakkan tangan di atas lutut kiri, ya, tangan kiri yang diletakkan, Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Zubair di situ ditegaskan wa yatahamal alaih. Wa yatahamal artinya menekan ke bawah. Ya. Menekan, menjadikan apa, bertumpuh. Ya, bertumpuh. Ya. Jadi ini tidak begini caranya. Tidak bertumpu di atas paha kiri. Tangan kiri bertumpu di atas paha kiri. Nah, dipahami yang ini. Ya, sekira dengan itu, menolaknya cara-cara sholat, ya, kita bisa memahami dengan ringkas. Nah, setelah itu, setelah dia sholat, satu lagi yang kita belum jelaskan tadi dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, baik. Setelah itu dia membaca doa tasyahud tadi. Membaca kembali doa tasyahud, tahiyatillahi wa barakatuh, shalawat wa thayyibat dan seterusnya. Ya. Setelah membaca doa tasyahud, kemudian dia membaca salawat. Dia membaca salawat.